Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. رضينا بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga selalu dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu thiqah billah, agar selalu percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelemahan kita itu berawal saat kita mulai meragukan Allah. Dalam segala dinamika hidup kita selalu butuh Allah. Kita butuh Allah ketika Allah kasih kita ujian. Bahkan tetap kita butuh Allah ketika Allah kasih kita nikmat. Kalau kita butuh Allah saat diuji, agar kesabaran kita terjaga. Karena orang yang tidak ditemani atau dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang diuji, maka dia akan mudah untuk berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Kebersamaan Allah kepada dia saat dia diuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala menghibur hatinya. Allah Subhanahu wa taala menenangkan hatinya. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hatinya dengan nikmat iman. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Dan orang yang beriman apabila diingatkan dengan nama Allah, disebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Ini bentuk Allah membersamai hambanya ketika dia dalam keadaan diuji. Allah menghiburnya dengan kalimat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah menghiburnya dengan kalimat inna a'tainakal kautsar. Allah menghiburnya dengan kalimat kalla sayalamun summa kalla sayalamun. Allah menghiburnya dengan kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Ini adalah ketika Allah membersamai seorang hamba saat dia dalam keadaan diuji. Allah membersamai hamba juga ketika dia dalam keadaan diberi nikmat. Karena tanpa itu, maka seseorang akan jatuh justru kepada dosa-dosa karena dia mendapatkan banyak kenikmatan hidup. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga dia saat dia diberi nikmat, maka nikmat itu justru menjadi jalan bagi dia untuk terjerumus kepada banyak dosa. Justru nikmat itulah yang menjadi penghalang bagi dia untuk mengingat Allah, karena dia sibuk menikmati hidupnya, akhirnya dia terhalang dari mengingat Allah tepat waktu. Sibuk menikmati hidupnya, terhalang dari Allah untuk bangun tengah malam. Karena dia tidurnya larut. Kenapa tidur larut? Karena terlalu banyak yang harus dia nikmati sebelum tidur. Dia bisa makan-makan, dia bisa jalan-jalan, dia bisa ngopi, dia bisa ketemu teman, dia bisa belanja. Bahkan dia nunggu midnight sale untuk bisa menghabiskan nikmat yang Allah kasih kepada dia. Sehingga akhirnya tidurnya terlalu larut, lalu dia tidak bisa bangun untuk menghadap Allah, curhat kepada Allah. Hal yang selama ini dia lakukan justru ketika dia diuji oleh Allah. Ketika diuji oleh Allah, mudah bagi dia bangkit tengah malam, curhat, sujud panjang, menangis dalam doa. Ketika Allah kasih nikmat, curhatnya hilang. Malamnya lelap, sampai bahkan subuhnya juga kelewat. Ini kalau Allah enggak membersamai seorang hamba ketika dia diberi nikmat. Sehingga orang yang seperti ini, kalau dalam keadaan seperti ini terus menerus dalam jangka waktu yang lama, nanti dia akan terjebak di dalam istidraj. Setelah sekian lama tapi, gak boleh kita baru ngelihat orang dapat nikmat, wah istidraj itu, gak boleh. Ini namanya ghillan, dengki sama orang lain. Gak mau ngelihat orang dapat nikmat itu gak rela gitu. Langsung dijudge istidraj, hati-hati. Ngelihat orang dapat nikmat, ain, hati-hati. Ngelihat orang dapat nikmat, riya, sombong, hati-hati gitu kan. Ini gampang menjudge. Istidraj itu setelah sekian lama. Karena Allah gak langsung mengistidraj hambanya hanya ketika sekali dia terjatuh. Hanya ketika sekali dia tergelincir. Hanya ketika sekali dia tersandung. Langsung Allah istidraj. Allah tidak seperti kita yang mudah sekali untuk patah hati. Allah itu dikhianati oleh hambanya berkali-kali gak patah hati. Sabar nunggu kita taubat. Berbaik sangka bahkan kepada kita walaupun Allah Maha tahu tentang nasib kita. Berharap, berbaik sangka di sini artinya Allah berharap kita suatu saat sadar, suatu saat kembali, suatu saat pulang lagi kepada Allah, suatu saat minta ampun kepada Allah. Enggak langsung begitu kita bikin dosa sementara nikmat kita banyak, langsung Allah, wah kamu udah saya istidraj. Biarin aja kayak gitu. Unfollow. Allah meng-unfollow hambanya. Ya, tapi butuh waktu yang lama. Setelah postingannya sekian kali itu jelek terus. Bahkan kalau dia scroll dari bawah itu postingannya jelek semua. Maka di unfollow. Siapa orang yang di unfollow oleh Allah? Bara'atum minallah. Itu bahasa Al-Qur'annya. Allah berlepas tangan. Apa bahasa sosial media? Allah berlepas tangan. Udah gak mau lagi membersamai dia. Udah gak mau lagi perhatian sama dia. Udah memutuskan dia, ini diputusin sama Allah, ini seburuk-buruk musibah. Tapi kan enggak ujuk-ujuk ya, baru sekali kesandung, udah males unfollow aja. Itu mah kita, kalau Allah enggak kayak gitu. Kalau Allah walaupun kita udah tersandung, berapa tahun kita tersandung? Bukan tersandung lagi, pergi meninggalkan Allah. Bertahun-tahun kan, kita enggak sholat berapa tahun? Kita enggak puasa berapa Ramadan? Kita enggak zakat berapa kali dikasih rezeki, berapa kali masuk nisab dan haul. Kita mengabaikan azan berapa kali dengar dalam sehari. Apakah langsung Allah istidraj? Enggak. Tapi kalau kita terus-terusan kayak gini, satu saat Allah biarkan kita istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, akan kami istidraj mereka dari jalan yang mereka enggak pernah duga. Maksudnya mereka pikir hidup mereka baik-baik saja. Mereka pikir mereka tidak akan celaka lagi. Mereka pikir mereka tidak akan bisa binasa lagi. Itu disebut di dalam surat Al-Mulk, disebut di dalam surat Al-Kahfi, cerita tentang orang-orang yang kufur sekian lama. Sampai dia berkeyakinan, saya enggak mungkin rugi, saya enggak mungkin celaka. Dari jalan mana saya akan celaka, sementara saya punya segalanya. Dalam kondisi kayak ginilah orang, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami istidraj, akan kami giring mereka. Dari jalan yang mereka enggak pernah duga, kepada apa digiring? Bukan kepada kesesatan. Allah tidak menyesatkan hambanya. Kalimat Allah menyesatkan di sini artinya Allah membiarkan sesat. Kalau kita menerjemahkannya, Allah memberi petunjuk dan menyesatkan, kok Allah jahat banget ya? Pilih-pilih hambanya, yang ini dikasih petunjuk, yang ini dibiarkan disesatkan. Enggak. Arti Allah menyesatkan bukan Allah memberi dia kesesatan. Allah tidak menyesatkan hambanya. Allah Maha Rahim, Maha Rahman. Terus arti menyesatkan di sini adalah orang yang memilih jalan kesesatan, Allah biarkan. Padahal dia sudah diberi petunjuk lewat banyak para nabi, para penasehat, para bolehlah disebut motivator atau apapun gitu kan. Tapi dia gak mau dapat nasihat. Akhirnya Allah biarkanlah tersesat. Kan udah dikasih kesempatan. Ini artinya sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Artinya orang itu akan Allah giring kepada kerugian. Kalau bahasa surat Al-Baqarah, Ulaikal ladzina ishtarawud dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum fama rabihat tijaratuhum. Tijarah mereka, dagangnya mereka, hitung-hitungannya mereka, transaksinya mereka itu fama rabihat, enggak ada rabahnya, tidak ada untungnya. Jadi mudah-mudahan Allah jaga hati kita, baik ketika kita diuji, bahkan ketika kita diberi nikmat, supaya dalam keadaan, dua keadaan ini, kita tetap menjadi mukmin yang ajaban, yang ideal, yang baik, yang insya Allah, Allah suka sama kita. Kalau diuji, sabara fakana khairallah. Kalau diberi nikmat, syakara fakana khairallah. Kalau dia diuji, dia bersabar, dan itu kebaikan untuk dia. Ternyata diuji, ujung-ujungnya baik. Lewat apa ujian menjadi kebaikan? Lewat sabar. Bukankah Allah bilang, wabashshiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar, ada banyak kebaikan yang Allah sediakan untuk orang yang sabar, kalau dia sabar. Dan kalau diberi nikmat, syakaro. Kalau diberi nikmat, dia bersyukur. Fakana khairallah. Kenapa nikmat kok menjadi kebaikan? Karena maksud nikmat dan kebaikan, kan nikmat itu udah kebaikan. Kenapa ditambah kebaikan? Maksudnya dengan dia bersyukur, Allah tambahkan kebaikan itu. La in syakartum la azidannakum. Jadi orang beriman itu kayaknya hidupnya tuh gak ada, harusnya sih gak ada bete-nya. Hidupnya tuh gak ada istilah, aduh hari ini gue kayak rugi banget nih. Gak ada orang yang beriman rugi. Mau dia dalam keadaan, kan hidup kita tuh diantara dua itu kan. Kalau cuman varian ujian itu aja macam-macam. Varian ujian itu misalnya kalau di surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan tiga varian ujian kan. Ba'sa, dorro, zulzilu. Ujian fisik, ujian harta. Harta ini termasuk karir, kerjaan, usaha, bisnis. Dan ujian zulzilu, ujian perasaan, termasuk diputusin, atau orang yang dekat sama kita jadian sama yang lain, atau mungkin di unfollow oleh, ya gitu deh. Saya kalau udah ngebahas bab ini agak gimana gitu. Jadi tiga varian ini masuk kategori apa? Masuk kategori ujian, tetap aja dua. Kalau enggak ujian, nikmat antara dua itu nih. In asabathu sarra syakara wa in asabathu dharra sabara. Udah gitu aja. Dan nanti bahkan sampai ayatnya gini. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadharra. Orang yang tetap beramal soleh lewat hartanya dalam keadaan dia berkelebihan atau dalam keadaan dia kekurangan. Itu mukmin, keren banget gitu. Dia tuh gak pernah kehilangan kesempatan berbuat baik. Baik berbuat baik. Gimana nih? Baik beramal soleh ketika dia dalam keadaan dikasih nikmat, maupun beramal soleh ketika dia dikasih ujian, tetap aja beramal soleh. Contoh yang ayat tadi, yunfikuna fis sarra, berinfak dalam keadaan sarra, dalam keadaan bahagia, senang, lagi dapat untung gitu kan. Ataupun yunfikuna fid dharra, tetap berinfak walaupun dia dalam keadaan dharra, dalam keadaan susah, dalam keadaan dor itu kan bahaya. Ini kalau saya infak nih bahaya nih buat saya nih. Kalau saya kasih nih kayak gak ada tabungan buat mahar nih. Kalau saya kasih ke dia, terus saya gimana? Gitu kan? Ini dor banget nih. Bahaya banget nih. Tapi dia tetap berinfak. Siapa yang mencontohkan hal seperti itu? Selain pastinya Rasulullah udah gak diragukan lagi. Yang jadi kayak simbol berinfak walaupun dia butuh. Orang-orang ansor. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang muhajirin atas dirinya sendiri. Walaupun sebetulnya dia juga butuh kepada kebaikan itu. Tapi dikasih buat muhajirin. Ini namanya yunfikuna fid dharra, bukan fis sarra. Berinfak dalam keadaan susah. Insyaallah nanti kita lanjutkan renungan-renungan menambah iman ini setelah kita sholat isya. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita membahas tentang

seperti Rasul dan seperti zaman Rasul yang diajarkan seperti yang diajarkan Rasul. Kok di negeri orang yang beriman susah tersenyum? Nanya alamat aja dia marah-marah. Nanya toilet aja dia enggak mau ladenin. Saya pakai bahasa Inggris, enggak diladenin. Akhirnya saya pakai bahasa Arab. Ainul hammam, saya tanya. Dia ngomong aja sama temannya. Teh, ngasih teh, minum teh. Hammam fen, saya tanya. Terus saja. Saya pikir dia enggak dengar. Akhirnya saya keras lagi suara saya. Ya haji, fen hammam. Marah dia. Astaghfirullahaladzim. Ini di pusat Rasulullah lahir, tempat dakwahnya Rasulullah. Kemana akhlak Rasul? Tidak bolehkah kita menjadikan ini sebagai bahan untuk evaluasi dan muhasabah diri? Apakah kita enggak boleh mengevaluasi seolah-olah udah suci semuanya? Yang suci itu Rasul dan ajarannya. Tetapi pengikutnya kita berbeda-beda. Ada yang imannya lemah, ada yang imannya kuat. Cuman kenyataannya sekarang secara sosial prihatin sih. Agak krisis. Di pusat yang harusnya orang ngelihat inilah Islam, malah ngelihat kok Islam gini. Ini kan kasihan ya. Jadi ini adalah bentuk ghirah kita. Kita pengen Mekah lebih daripada Tokyo. Kita pengen Madinah lebih daripada di negeri-negeri lain dalam sosial, bukan dalam ritual ya. Kalau ritual udah pastilah terbaik karena itu pusat ibadah seluruh dunia. Tapi dalam sosial ada orang soleh banyak. Cuman yang keseharian kita lihat sampai di jalan-jalan manggilnya manggil artis Indonesia kan ya. Kita bawa istri, saya marah kalau istri saya dipanggil dengan nama artis yang mungkin lagi apa gitu di Indonesia. Apa gitu kan, gak boleh disebut namanya kan. Itu kan sering tuh. Yang di Madinah kita datang ke hotel, kadang-kadang saya kayak digini-giniin gitu. Haji, apaan sih lo? Gitu. Jadi kayak, kenapa sih kok saya dicolek-colek gitu kan, saya merasa kayak ternodai sih. Kenapa kayak gini gitu, kenapa gak kayak tersenyum, kayak akhlaknya baik, enggak maksain orang kalau belanja, jangan bohong kalau lagi dagang, jangan apa dijelek-jelekin satu bangsa, satu kabilah. Indonesia bakhil. Ngapain dia menghina Indonesia? Kenapa kalau Malaysia dia Malaysia good, Indonesia bakhil kata dia. Saya kayak tersinggung karena saya mau beli parfum. Parfumnya tuh emang mahal sih. Ada Oud Arabi gitu kan, parfum dari kayu asli Arab gitu. Saya masuk, dari mana? Indonesia. Udah, keluar aja, keluar. Hah, kenapa? Kamu gak sanggup beli. Orang Indonesia tuh gak sanggup beli yang kayak gini-gini. Astagfirullahaladzim, berapa harganya? Sekian ribu real. Oh iya, gak sanggup. Assalamualaikum. Emang gak sanggup gitu. Tapi kan orang Indonesia gak semuanya kayak saya tuh ya. Banyak yang kaya yang sanggup beli kan. Saya doang yang kebenaran lagi apes gak sanggup beli. Dulu. Waktu itu masih mahasiswa soalnya, mahasiswa tahu sendiri kan, kita kan prihatin banget. Saya pernah jadi mahasiswa, teman-teman sebagian mahasiswa tahu lah gimana pun orang tuanya mampu kadang-kadang kita irit gitu kan. Datang ke, kenapa bisa datang ke situ? Penasaran aja kok wangi, dari setiap lewat wangi. Saya pengen, siapa tahu saya bisa beli 100 mili aja. Berapa? Sekian ribu real. 100 mili harganya jutaan, berarti sekali saya oles 100 ribu atuh. Wah, lebar. Pergi aja saya. Assalamualaikum. Indonesia. Ruh. Besok-besoknya teman saya nyamar. Dari mana? Malaysia. Sahib. Mau pilih yang mana? Jadi kayak, wah ini mah diskriminasi ini saya bilang. Akhlak. Kalau pas di, ini bukan membanding-bandingkan, tapi kayak saya pengen ini bisa gak sih? Kalau gak ada di Mekah Madinah sekarang mungkin ya udah di Bandung deh. Di Indonesia deh. Orang Jepang nanya, dari mana? Indonesia. Wah, Indonesia. Dia kayak senang. Padahal kan kita banyak impor barang dari mereka kan? Jadi mereka kayak ngerasa, oh kalian kan ngambilnya dari saya. Enggak ngerasa gitu, kayak ngerasa besar kepala. Ini akhlak teman-teman. Di mana dalil yang kita baca, kok enggak terwujud dalam akhlak kita? Gimana cara mereka menghargai orang lain? Gimana cara, walaupun tetap ada masalah pasti. Enggak ada manusia yang sempurna. Pasti ada, saya kan enggak mau membahas sisi negatifnya. Karena saya gak mau menjudge. Ada sih sisi negatifnya, masalah mental mereka yang rapuh. Masalah sampai tuh ada yang aneh-aneh di sana tuh. Katanya gak mau dibahas Ustaz. Ya udah deh gak usah dibahas. Ini dikit aja nih. Penasaran. Ini kan kayak pecin gitu ya. Kayak cemilan yang ada pecinnya kan enak gitu kan. Makan. Sampai teman saya bilang gini. Ustaz tahu gak di sini tuh banyak jasa-jasa unik loh. Ya apa? Ada jasa teman curhat. Saking gak punya teman curhat, ada jasa kalau jadi teman curhat dibayar. Jadi kalau yang kurang kerjaan, kita bisa ke Jepang jadi teman curhat. Siapa yang butuh curhat, saya siap menjadi teman curhat. Sejam dibayar sekian yen. Itu jadi dengerin aja, oh gitu ya, kasihan banget, sabar ya. Nah, gitu doang, jadi kerjanya tuh gitu doang. Sabar ya, aduh kasihan, kasihan. Udah beres gitu, bayar, pergi. Nanti ada yang online lagi, saya butuh curhat, datang. Ada yang kayak gitu, ada yang teman jasa untuk jadi sandaran kepala untuk dia bersandar ketika dia sedih. Jadi kayak, wah, jasanya tuh cuman ini doang. Kita datang hanya untuk jadi sandaran, karena dia gak tahu nyandar ke siapa, gak ada teman. Teman mereka tuh cuma partner kerja, keluar dari kantor udah gak kenal gitu. Akhirnya kayak butuh kehangatan atau kenyamanan ya. Sampai ada jasa teman curhat dan lengan untuk dia tidur di atasnya. Gak ngapa-ngapain, cuma taruh lengan doang. Tapi curhatnya di tempat tidur, cuman gak, jangan kemana-mana ya. Cuman segitu doang curhat. Ya aku ditinggalin sama anak-anakku, ya kasihan. Teman-temanku tuh pada cuek sama aku. Oh gitu. Terus curhat semalaman, udah beres? Transfer jangan lupa ya. Oh iya. Ada yang kayak gitu-gitu sih. Cuman ya namanya juga makhluk kan ya. Gak ada yang sempurna kecuali ketika dia mengamalkan agama Allah. Masalahnya bukan itu. Mereka kayak gitu wajar karena mereka gak beriman. Orang beriman kok bisa kehilangan akhlak moral yang keren-keren yang sekarang ada sebagiannya di mereka. Ini PR-nya yang kita mau bahas. Gimana caranya? Bukankah Nabi mengajarkan itu? Sampai Nabi mengatakan, kalau ada orang yang berbuat baik kepadamu, katakanlah jazakumullahu khairan jaza atau ahsan jaza khairan katsira. Bebas deh, yang penting khairan. Jangan su'an, jangan sayyi'ah, jangan khairan. Khairan itu banyak. Ahsan jaza khairan katsira atau jazakumullahu khairan boleh juga. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang lebih banyak. Itu artinya kita udah menghargai orang lain. Dan dengan ekspresi yang bukan jazakumullah khair. Enggak gitu sih, jazakumullah khair. Ekspresi itu Nabi banget loh. Karena Nabi itu orangnya ekspresif. Ekspresi Nabi itu selalu menyenangkan orang yang di sebelahnya. Dan Nabi itu orang yang sangat menghargai orang lain. Makanya teman-teman, akhlak. Akhlak ini jadi apa ya, jadi display-nya Islam. Kalau kita pengen memperkenalkan Islam kepada orang lain yang belum beriman, bukan dengan dalil dulu, tapi dengan akhlak. Baru setelah akhlak, nanti kita fahamkan dia tentang ayat-ayat Allah, tentang hadis-hadis Rasulullah. Mudah-mudahan dia gak akan menjebak kita dengan kalimat, katanya lu paling Islam, kok gak ada akhlaknya? Nah ini kan jadi bumerang ya buat kita ya, umat Islam. Terutama di Bandung, di Indonesia, kita anak muda. Yuk kita coba praktekin akhlak-akhlak Nabi. Termasuk kayak, nih ya, saya pengen baca beberapa kisah yang saya catat tentang Nabi ketika sedang dalam keadaan perang Khandaq. Perang Khandaq itu cerita yang paling fenomenal itu kan pas lagi menggali parit kan. Nabi lagi gali parit Khandaq dengan para sahabat. Nabi itu ikut turun juga gali parit dengan para sahabat sampai beliau angkat-angkat tanah kayak gitu. Seluruh tubuh beliau itu kotor dengan, bukan kotor sih, berlumur tanah gitu karena tanah gak kotor. Jangan bilang, oh di pakaian kita ada tanah jadi gak bisa dipakai sholat. Enggak, tanah itu gak kotor. Tanah itu alat bersuci kedua setelah air kan. Jadi tanah itu gak disebut sebagai kotoran. Kotoran itu yang terlihat dan tercium bahwa itu memang kotoran. Kalau gak terlihat, gak tercium, dianggap tidak ada secara fikih. Tidak terlihat, tidak tercium, berarti dianggap tidak ada. Kan tadi kita jalan kemana-mana, siapa tahu ada kotoran. Lihat aja ada enggak? Enggak ada. Cium ada enggak? Enggak ada, berarti enggak ada. Kalau ternyata ada, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah maafin, karena emang itu di luar taklif kita, kemampuan kita. Jadi Nabi lagi angkat-angkat tanah dan sahabat kasihan ngelihat Nabi. Nabi kasihan ya, gimana nih? Masa kita membiarkan Nabi ikut angkat-angkat tanah bareng kita? Lihat tuh Nabi sampai seluruh tubuh beliau kena tanah dan baju beliau jadi warna-warna tanah gitu. Semuanya melekat tanah di tubuh beliau. Akhirnya sahabat kayak kasihan sama Nabi dan mereka merasa sungkan. Nabi gak suka digituin. Nabi gak mau orang lain ngerasa gak nyaman. Sehingga akhirnya ngelihat wajah-wajah sahabat yang kayak gak enakan sama Nabi. Akhirnya Nabi menyampaikan sebuah syair. Dan syair ini didendangkan oleh Nabi. Memang sih gak pakai alat musik, tapi dan bab musiknya ada fikih tersendiri. Dan saya menganut mazhab musik itu tidak haram. kecuali ada yang melanggar syariat, liriknya, performnya, alirannya. Tapi kalau secara umum kenapa? Al aslu fil asya ibahah. Dasarnya segala sesuatu selain ibadah itu boleh kecuali ada sesuatu yang melanggar syariat. Tapi kita enggak bahas bab itu. Nabi bersenandung. Apa senandungnya? Senandungnya bahwa ini enggak apa-apa, ini enggak apa-apa. Ini kalau saya bacakan saya enggak hafal juga syairnya, baru dengar tadi. Nabi bersenandung gini. Laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wasallaina faanzalanna sakina faanzalanna sakinatan alaina wa thabbitil aqdama in laqain in laqina inna idza qaumun baghaw alaina wa in aradu fitnatan abaina. Kalimat yang penting di sini menurut saya abaina. Abai itu dari bahasa Arab jadi bahasa Indonesia. Mengabaikan. Abaikan. Itu bahasa Arab, jadi bahasa Indonesia. Kata Nabi, inna idza qaumun baghaw alaina wa in aradu fitnatan abaina, kata Nabi. Kita adalah kaum. Kaum di sini artinya kaum muslimin. Kita adalah kaum yang kalau orang mencela kita, kalau orang memfitnah kita, kalau bahasa sekarang, kalau orang membuli kita, abaina. Kita abaikan. Tidak kita ledeni. Itulah sunnah Nabi. Bayangkan, luar biasa kan ajaran Rasulullah SAW. Ini termasuk dalam etika kita bersosial media. Kalau orang head speech buat kita, kalau orang ngebully kita, kalau orang nge-head kita di dalam sosial media, abaina. Kita abaikan. Enggak boleh diladeni. Ini Nabi bacakan ketika para sahabat merasa enggak nyaman. Nabi ikut angkat-angkat tanah bersama mereka. Lalu Nabi bersyair. Kalau kita terjemahin satu persatu, kata Nabi, laulallahu mahtadaina, kalau bukan karena Allah kita enggak dapat petunjuk. Wala tasaddaqna wasallaina, kita enggak akan ngerti cara untuk bersedekah dan salat. Faanzalanna sakinatan alaina, lalu Allah turunkan kepada kita ketenangan. Wasabbatil aqdam in laqina, Allah kuatkan langkah kita ketika kita menemukan musuh. Inna, sungguh kita adalah kaum bagau idza qaumun bagau alaina, kita adalah kaum yang jika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, bagau itu kayak apa ya, nge-head kita, wa in aradu fitnatan, dan memfitnah kita, abaina, kata Nabi. Tapi enggak ada riwayat seperti apa senandung Nabi, sehingga saya tidak bisa mencontohkan senandung iramanya. Beda dengan pas bangun Masjid Nabawi, ada juga senandung Nabi. Kata ini sahabat yang pertama, mereka bilang gini, la isha illa isha al-akhirah, Allahumma arham ansara wal muhajirah, la in qa'adna wa nabiyu ya'malu, fadhaka minnal amalul mudallalu, la isha illa isha al-akhirah, Allahumma arham ansara wal muhajira. Diikuti rame-rame. Kebayang ya, ini acara mereka lagi bangun masjid tapi sambil bersenandung supaya enggak boring. Kan kata Ali bin Abi Thalib, rawihul qulub, senangkan hati kalian. Supaya apa? Karena hati itu kadang juga bisa bosan, sebagaimana tubuh juga bisa capek. Maka rawihul qulub. Akhirnya Ali juga sambil ngangkat-ngangkat, sambil nyemen gitu, dia ngecor. La in qa'adna wa nabiyu ya'malu, fadhaka minnal amalul mudallalu. Mereka saling, yang ujung sana, la in qa'adna wa nabiyu ya'malu. Coba nanti para penyair, para komposer lagu, bikin ini jadi salah satu lagu favorit anak muda. Karena ini adalah lagu yang dibaca oleh mereka. La isha illa isha al-akhirah. Kita nyebutnya nasyid. La isha illa isha al-akhirah. Allahumma arham ansara wal muhajirah. Yang ujung sana ngelihat, wah Seru ya, yang kelompok ini kan mereka beda-beda kelompok kan. Ada yang bagian ngecor, ada yang bagian apa, ada yang bagian apa. Ada yang ngaduk-ngaduk semen, ada yang pasirnya dihalus-halusin gitu kan. Bagi-bagi tugas nih, yang pojok sana, wah kita yuk, kita lebih bagus lagi. Akhirnya kan saut-sautan gitu. Siapa yang paling kelompoknya suaranya bagus. La in qa'adna wa nabiyu ya malu, sambil bawa-bawa batu. Fadaka minnal amalul mudallalu. Artinya apa? Kalau kita duduk-duduk aja, Nabi itu bekerja loh. Apa kita enggak malu? Itu maksudnya. La in qa'adna wa nabiyyu ya'malu. Kita masa duduk-duduk aja sementara Nabi bekerja. Fadzaka minnal 'amalu mudallalu. Kalau gitu malu-maluin dong kita di depan Nabi. La aisha illa 'aishal akhirah. Tidak ada kehidupan yang nyaman kecuali nanti di akhirat. Dunia emang kayak gini, jadi enggak usah ngeluh kalau kita angkat batu, enggak usah ngeluh kalau kita capek, enggak usah ngeluh kalau kita sakit badannya, enggak usah ngeluh. Kenapa? La insya Allah, insya Allah akhirah. Tidak ada hidup yang nyaman kecuali nanti di akhirat. Allahummarham ansara wal muhajirah. Ya Allah, rahmatilah orang ansar dan muhajirin. Mereka bersyair, lagi membangun masjid. Lihat gimana kehidupan mereka itu luar biasa. Ada bagian nangis, ada bagian khusyuk, ada bagian entertain. Ini artinya di dalam hadis ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita banyak hal. Satu, beliau itu gak mau merepotkan orang, gak mau dikasihani. Kenapa? Dikasihani itu berarti merepotkan orang lain. Kedua, beliau mengajarkan kepada kita untuk abaina, abaina, abaina. Abaikan saja, abaikan saja, abaikan saja. Abai itu dari bahasa Arab, aba. Lalu para sahabat membalas, Nabi udah selesai dengan syairnya. Para sahabat membalas dengan syair. Nahnu alladzina bayau Muhammada alal jihadi ma baqina abada. Diulang sama yang lain, jadi syair yang disenandungkan. Cuman karena gak ada riwayatnya, saya gak bisa mensenandungkannya. Nanti tinggal bebaslah senandungnya pakai irama opik kah, maher zen kah, maher apakah, bebas. Yang penting kalimatnya, nahnu alladzi bayau Muhammada. Kami adalah orang yang berbaiat kepada Nabi Muhammad. Al-jihadi ma baqina abada. Kami tidak pernah absen dari berjuang bersama Rasulullah SAW. Jadi kayak saling menguatkan. Nabi bilang, kita adalah kaum yang Allah beri petunjuk. Kita tidak peduli dengan omongan orang lain. Ayo kita bekerja. Kata para sahabat, kita sudah berbaiat kepada Nabi. Kita tidak akan pernah diam. Kita akan ikut Nabi. Jadi semangat. Coba lihat adegan ini dari angle. Itu spirit yang luar biasa. Saling menguatkan. Sampai Nabi pernah melihat ada seorang sahabat lagi angkat batu. Ketiban dengan batunya. Jadi jatuh ketimpa batu. Jadi dia angkat batu gitu, karena gak kuat, jatuh, terus batunya menimpa dia, terus dia kayak berat gitu. Sahabat-sahabat yang lain mengatakan dengan syair-syair mereka, ayo bangkit, ayo bangkit, yang kau bawa itu adalah dosa-dosa, yang kau bawa itu adalah dosa-dosa. Pas dia tahu ini dosa, hah dosa, dia angkat sama dia. Kenapa? Dia dikuatkan sama yang lain. Kalau dia mampu memikul itu di dunia, nanti dia tidak akan memikul lagi dosa di akhirat. Ini kan lewat syair, tidak melulu lewat ceramah. Bahkan lewat syair-syair yang disenandungkan, mereka memberi semangat, mereka memberi nasihat, mereka menguatkan motivasi kepada yang lain. Berarti ada atau nasyid di zaman sahabat. Soal alat musiknya, ini perbedaan fikih. Yang jelas secara umum, ghina, nasyid, ada. Yang dimaksud dengan ghina yang gak boleh itu adalah yang tadi secara performnya. Cewek yang mungkin di depan cowok, kemudian suaranya, jangankan nyanyi ya, ngomong dilembut-lembutin kan gak boleh kan. Angkat telepon, halo, oh iya, kayak orang baru bangun tidur gitu, gak boleh. Biasa aja, halo, oh iya, oh iya, oh iya. Gak gitu-gitu juga sih. Kadang ada juga suara cewek itu gak dilembut-lembutin juga udah, aduh astagfirullahaladzim, eh gimana nih, di loudspeaker. Akhirnya pas di loudspeaker, astagfirullahaladzim, rame-rame astagfirullah gitu kan ya. Kenapa? Suaranya emang keren sih. Mungkin dia bekas penyiar kali. Nah, suara penyiar kan bagus ya. Atau dia seorang vokalis juga mungkin emang suaranya bagus. Ya sewajarnya aja. Semampu kita jangan sampai udah suara bagus dilembut-lembutin lagi tuh. Gak boleh kan? Makanya Allah mengatakan di Al-Quran itu, janganlah kalian melembut-lembutkan suara kalian ketika kalian berbicara. Kenapa? Takutnya nanti ada orang yang hatinya itu gak siap. Gak semua cowok itu, gue biasa aja. Yang lain gak gitu. Ada yang kita biasa aja, ada yang teman kita udah luar biasa. Diam-diam dia kayak gak bisa tidur gitu. Bagus banget ya suaranya ya, gitu kan. Ada gak sih yang kayak gitu? Ada. Kita pernah gak sih kayak gitu? Pernah, jujur aja. Pernah gak kita kayak gitu? Pernah, dan saya juga pernah. Sengaja Ustaz, hampir. Maksud hampir sengaja, gak sengaja nelfon. Aduh astagfirullah, udahan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa Ustaz? Suaranya keren. Ada yang kayak gitu? Ada. Ya, makanya ya kalau gak berlebihan, bukan cewek, terus juga performnya gak berlebihan juga, musiknya gak berlebihan, artinya yang oh heboh banget. Ini sebagian ulama masih membolehkan, tapi sebagian ulama mengatakan tidak. Allahu a'lam, dua-duanya pakai hadis. Yang enggak membolehkan hadis Bukhari, yang membolehkan hadis Bukhari Muslim. Mana yang mau dipilih? Dua-duanya hadis sahih. Walaupun menurut masing-masing pendapat, yang ini ada cacatnya riwayat, yang ini juga ada cacatnya riwayat. Kata pendapat pertama, yang itu Bukhari Muslim cacat riwayatnya. Yang Bukhari Muslim, yang Bukhari itu ada satu periwayat yang dia sebetulnya diragukan kesikohannya. Ini nih perdebatan fikih dan perdebatan hadis. Kita enggak usah ikut-ikutan, tinggal pilih saja. Yang mengatakan ini hadis Bukhari nanti akan ada suatu di satu masa menghalalkan musik dan segala macam zina, khamar, musik, ini hadis Bukhari. Kata ulama ini di situ ada yang cacat periwayatnya. Allahu alam. Saya respect sama yang mengambil pendapat itu. Tapi yang ini Bukhari Muslim. Di mana nyanyinya? Di rumah Nabi, di sebelah masjid bersama Aisyah. Ketika Abu Bakar datang ke rumah Aisyah, Abu Bakar melihat di situ ada dua orang anak kecil perempuan temannya Aisyah sedang bernyanyi dengan alat musik. Kemudian di sebelahnya Nabi tertidur, bukan tertidur, Nabi berbaring dan menutup kepalanya dengan kain istirahat di sebelah Aisyah. Lalu Abu Bakar mengatakan, Amizmarus syayatin fi baitin Nabi. Kenapa ada seruling setan di rumah Nabi? Kata Abu Bakar. Kenapa? Abu Bakar menganggap ini salah. Amizmarus syaitan fi baitin Nabi. Kenapa ada seruling setan di rumah Nabi? Ayo bubar-bubar, kata Abu Bakar. Nabi membuka tutup mukanya, mengatakan, da'hunna ya Abu Bakar. Biarkan mereka Abu Bakar. Hari ini hari raya kabilah mereka. Hadis Bukhari Muslim. Terus gimana ini? Gak ada gimana-gimananya. Fikih mah gampang. Tinggal pilih mana yang kita yakin dan respect kepada apa yang kita tidak yakin. Beres kan? Gak perlu saling menjatuhkan, gak perlu saling menuduh. Cukup kita pilih mana yang kita yakin. Ah, saya yang aman-aman aja deh, gak bermusik sama sekali. Oke, saya respect. Yang memilih bermusik bukan karena dia gak memilih yang aman. Dia memilih kenapa? Ini kalau ini boleh, siapa tahu ini bermanfaat untuk jalan dakwah. Kita juga respect. Masing-masing punya alasan kan? Nah, ini aman nih kalau kayak gini. Tapi kalau sama-sama merasa paling benar, kemudian menjudge yang lain neraka, dan Nabi mah gak gitu. Terus gimana kita mengikuti sunnah? Ini akhlak. Abaina. Kita abaikan dalam perdebatan. Kita jelaskan secara baik-baik. Kemudian nanti ada kisah lagi yang terakhir. Nabi dalam sebuah perjalanan jihad. Kalau bahasa kita mungkin kayak touring lah. Kalau anak muda itu touring. Lagi touring motornya kurang. Yang pengen ikut touring banyak. Tapi motornya sedikit. Yang pengen ikut jihad 1000. Motornya 300. Kudanya 300. Ontanya 300, yang mau ikut 1000. Gimana? Kata Nabi, satu onta dipakai untuk 3 orang. Caranya gantian. Satu orang naik, 2 orang jalan. Nanti gantian setelah beberapa ratus meter atau kilometer gantian. Jadi ganti-gantian naiknya. Nah Nabi, kata Nabi, aku bersama Ali dan Abu Lubabah bertiga. Nabi, Ali, Abu Lubabah, 3 orang ini. Abu Lubabah nanti juga ada kisahnya yang minta sedekah tapi gak dikasih kan. Banyaklah kisah sahabat. Nabi, Ali, Abu Lubabah. Yang paling lemah di antara mereka Abu Lubabah sih sebetulnya. Kalau Nabi dan Ali kan kuat ya, Abu Lubabah. Nah, jalanlah nih bertiga. Abu Lubabah naik pertama, Nabi jalan. Ketika Nabi berjalan, Abu Lubabah sama Ali saling pandang-pandangan. Kata Ali, maksudnya turun, turun. Masa Rasul jalan, kamu di atas. Abu Lubabah, turun. Terus mereka jalan, kata Rasul, kenapa kok turun? Ya Rasulullah, kami gak enak naik kendaraan sementara engkau berjalan kaki. Apa jawaban Nabi? Ma antuma aqwa minni al-sair, wa ma ana aghna minkuma anil ajr. Kalian itu gak lebih kuat daripada saya dalam berjalan, dan saya juga sama membutuhkan pahala sama dengan kalian. Ini cara Nabi menghargai. Jadi kita sama-sama butuh pahala. Emang kalian doang yang pengen pahala? Saya juga pengen pahala. Nabi ngomong kayak gitu. Padahal pahala Nabi kurang apa coba? Tapi Nabi masih mengatakan, saya juga butuh pahala sama dengan kamu. Dan kamu juga belum tentu lebih kuat daripada saya dalam berjalan. Jadi kita sama aja udah santai, giliran. Akhirnya Abu Lubabah duduk gak nyaman gitu. Aduh gak enak, Rasulullah jalan. Tapi ya gimana ya, saya turun ntar dimarahin, udah deh jalan. Terus pas Abu Lubabah turun, Ali, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Ali naik, Rasulullah. Akhirnya Ali naik. Giliran Rasulullah naik, Abu Lubabah sama Ali nih. Mereka saling menghargai ya. Abu Lubabah sama Ali pura-pura lupa. Biar aja Nabi yang lama gitu, udah sampai batasnya gak diingatin. Nabi ingat sendiri coba. Bukan, oh maaf ya lupa soalnya. Gak gitu Nabi mah. Jadi kalau udah per 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, giliran Nabi udah 1 kilo kurang lebih, Nabi langsung turun. Kata Ali, belum ya Rasulullah, baru juga sebentar. Udah kata Rasulullah. Abu Lubabah, belum kan? Belum ya Rasulullah, kami juga menghitung. Belum, kayaknya baru sebentar Nabi. Udah kata Nabi, kalian gak lebih kuat dari aku. Dan aku juga butuh pahala sama dengan kalian. Ini akhlak. Gimana kita dengan teman kita? Ini namanya yunfiku nafis sarro iwad dorro. Sama-sama butuh, tapi saling. Kita sama-sama butuh pengen cepat, tapi saling mendahulukan. Mangga duluan, akhirnya di perempatan jalan, orang lain duluan. Ada yang mau nyebrang, sama-sama butuh pengen cepat sampai ke rumah, dia duluan. Ini namanya yuthirun, ithar. Bisa gak kita kayak gitu? Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah satu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga hati kita dalam kesikohan. Karena tanpa iman hidup kita itu rapuh banget. Tanpa iman jangankan dikasih ujian. Dikasih nikmat aja kita labil, apalagi dikasih ujian. Kedua, yuk kita belajar akhlak Nabi SAW. Jangan hanya kita memahami hadis-hadis beliau, tetapi kita juga memahami akhlak beliau, hal-hal yang detail. Walaupun itu menurut kita sepele, tapi Nabi mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka bi wajhin talik. Janganlah kalian meremehkan kebaikan walaupun sekecil apapun, walaupun sekedar tersenyum ke wajah saudaramu yang kamu temui. Senyum aja jangan diremehin. Mudah-mudahan kita suatu saat bisa lihat Indonesia lebih canggih daripada negara-negara maju itu dalam moral, karena emang disempurnakan dengan Islam kita. Kita udah punya modal sih, modalnya Islam, Al-Quran, Sunnah, harusnya kita lebih canggih, harusnya kita lebih keren. Cuman kalau belum, berarti kita harus belajar lebih besar, lebih banyak lagi, lebih dalam lagi tentang Islam kita. Barakallahu fikum, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuka wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada waj'al lana min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli usri yusra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, perbaikilah akhlak kami sebagaimana Engkau menghiasi wajah kami. Hiasilah akhlak kami sebagaimana Engkau menyempurnakan fisik kami. Ya Allah, jadikanlah setiap ayat yang kami tahu, yang kami baca, yang kami hafal, memperbaiki akhlak kami kepada orang tua kami, kepada saudara kami, kepada keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, tetangga kami, sahabat, teman, guru, dan masyarakat kami. Ya Allah, maafkanlah kami. Seandainya ada ayat yang kami baca, tapi belum mampu kami amalkan. Maafkanlah kami jika ada hadis dan sunnah Nabi-Mu yang kami tahu, kami dengar ceritanya, tapi belum mampu kami praktekkan. Ajarkan kami cara mengamalkannya, ya Allah. Beri kami taufik dari-Mu, taufik ketika kami mampu mengamalkan apa yang sudah kami tahu. Rabbana, sampaikanlah kepada Rasulullah SAW salam rindu kami, ya Rabb. Bahwa kami mencintai Rasulullah, bahwa kami merindukan Rasulullah, dan kami berusaha untuk meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Jika kami keliru, fahamkan kami, ya Allah. Jika kami keliru, ingatkan kami, ya Allah. Jika kami keliru, luruskan kami, ya Allah. Jika kami melenceng, kembalikan kami ke jalan-Mu, ya Allah. Tidaklah kami keliru dan melenceng dalam usaha dakwah kami, kecuali karena kebodohan kami. Bukan karena kami ingin menghancurkan agama-Mu, ingin menghalangi dakwah Nabi-Mu, ingin merusak umat nabimu, tapi karena kebodohan kami, karena keterbatasan ilmu kami, maka ingatkan kami dengan caramu yang bijak, luruskan kami ke jalanmu yang lurus, dan kembalikan kami di atas syariatmu yang sempurna. Rabbana, beri kami hasanah di dunia, beri kami hasanah di akhirat, dan jagalah kami, peliharalah kami dari api neraka. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.